Berkata Imam Sunani rahimahullah, bimadha yumayizu damul haid min al-istihadah? Dengan apa darah haid itu bisa dibedakan dengan darah yang lainnya? Apa bedanya? Berkata Imam Sunani rahimahullah, walil ulama fi dzalika qawlan. Dan para ulama di dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha tumayyiz dzalika birruju' ila 'adatiha. Darah haid dengan darah istihadhah bisa diketahui dengan adat kebiasaan sifatnya masing-masing. Karena yang paling faham adalah wanita itu. Misalkan wanita itu faham bahwasanya haidnya seperti itu, ya seperti itu. Fa iqbalu wujudud dam fi awwali ayyamil 'adah. Sehingga kedatangan bulan atau haid, maksud datang bulan maksudnya haid, iqbaluha wujudud dam fi awwali ayyamil 'adah. Biasanya di awal hari-hari kebiasaan, wa idbaru inqida ayyamil 'adah, dan selesainya juga wanita tersebut faham kebiasaan adatnya, adat kebiasaannya kapan. Urud rad ila ayyamil 'adah fi hadits Fatimah bin fi ba'd riwayat. Dan dikembalikan kepada kebiasaan itu berdasarkan hadis Fatimah di dalam sebagian riwayat, da'is salah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, tinggalkanlah salat dengan sesuai hari-hari biasa yang kamu terkena haid. Biasanya hari 7 hari misalnya, dalam sebulan haidnya 7 hari biasanya. Nah, tinggalkan ya 7 hari dengan waktu mungkin di awal. Saya fi babil hayat tahqiqul kalam ala dzalik, nanti akan dibahas tahqiqnya, pembenarannya di dalam babul hayat. Tsani, yang kedua, tarjila sifatid dam, kembali kepada melihat sifat darah. Darah haid beda sifatnya, jenisnya, warnanya, kentalnya dengan darah istihadhah. Kama yati fi hadits Aisyah fi qissati Fatimah binti Abi Hubaysh hadi. Bagaimana akan datang pada hadits Aisyah dalam kisah Fatimah binti Abi Hubaysh dengan lafaz inna damal hayat damun aswadun ya'raf. Darah haid itu darah hitam yang biasa diketahui oleh wanita. Ya, wanita yang faham. Idza kana kadzalika fa amsiki 'anil shalah. Kalau seandainya keadaan seperti itu, maka tahanlah dari sholat. Maka maksudnya apa? Jangan sholat. Idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Apabila sudah akhir, sudah selesai, maka wudulah dan salatlah kamu. Wa yati bi babil haid insyaallah, dan akan datang pada babul haid insyaallah dibahas. Ayakun iqbalul haidah iqbalus sifah. Sehingga kedatangan haid itu dilihat dengan sifatnya dan hilangnya dengan sifatnya juga. Al-amr murad ila 'adati nisa, dikembalikan kepada kebiasaan wanita itu. Wanita itu biasanya kapan? Ada jadwalnya. Wa yati tahqiqu dzalika jami'an, akan datang tahqiqnya secara keseluruhan. Wa yati bayanu ikhtilaful ulama, akan datang juga para ulama berselisih pendapat. Wa anakul dhahaba wa ana kullan dhahaba ila al-qawl bil 'amal bi 'alamat min al-'alamat. masing-masing berpendapat untuk membedakan, mengetahui beda antara darah haid dengan darah istihadhah adalah dengan tanda cirinya, dengan tanda dan cirinya. Yang faham adalah wanita itu sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.